Kita mainkan bersama Romansa News. Mas Akbar gak boleh tengok-tengok Mas Akbar ya. Saya bilang situ kok langsung tengok sana, jangan ya. Stay fokus pokoknya ya. Yen kelem tak jarapi, yen ra kelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok kowe bimbang, rasa kakean alesan. Romansa. Kuasa Borodo Infanapi, Oce Silva, Pencek Lejuk. keinginanmu pengen tukaran pikir keri ya.